إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزكم الله الحمد لله kita kembali memulai kajian hari Minggu malam Senin ini yang kita rutin adakan setiap pada maghrib yaitu kajian silsilah al-hadis as-sahihah. Setelah di bulan Ramadan, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani ibadah puasa. Yang tentunya kita berharap dengan ibadah puasa selama sebulan lamanya, Allah memberikan kepada kita ampunannya, rahmatnya. Demikian pula, ya kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Kemudian kita melanjutkan hadis silsilah al-hadis as-sahihah, hadis 1082 kalau tidak salah ya. Hadis yang dikutip oleh Imam At-Tabrani, di mana At-Tabrani berkata haddatsana Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Ia berkata haddatsana Abu Mushir, Abdul A'la bin Mushir. Ia berkata haddatsana Shadaqah bin Khalid dari Zaid bin Waqid dari Abu Salam Al-Aswad dari Thauban secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Haudhi ma baina Adan ila Umman ila Amman. Telaga haudku itu lebarnya antara Adan dengan Amman. Itu sekitar sebulan perjalanan unta. Ya. Ma'uhu ashaddu bayadhan min ats-salj. Airnya lebih putih daripada es dari salju. Lebih putih dari salju. Wa ahla min al-'asal. Lebih manis dari madu. Wa aktsarun nasi wurudan 'alaihi fuqara'ul muhajirin. Dan manusia yang paling banyak minum darinya adalah para fuqara dari kalangan muhajirin. Asy'thu ru'usan. Di mana mereka dahulu di dunia rambutnya ya berdebu. Ad-dunu suthiyaban, pakaiannya apa namanya? Pakaian lusuh. Alladzina la yankihuna al-mutana'imat. Karena mereka miskin, mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita bangsawan. Wala tuftah lahum abwabus sudud, karena mereka miskin tidak dibukakan kepada mereka pintu-pintu. Alladzina yu'tunal haq alladzi 'alaihim, di mana mereka memberikan hak yang merupakan kewajiban mereka. Wala yu'tawna alladzi lahum, tapi hak mereka itu tidak dipenuhi. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini sahih. Perawinya semuanya thiqat ya dan ma'ruf. Dan Tabrani juga meriwayatkan dari jalan yang lain, dari Ishaq bin Rashid, dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dari Thauban. Dan semua perawinya perawi Bukhari. Selain Hafs bin Umar bin As-Sabbah ya, gurunya At-Tabrani, ya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Dan hadis itu dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demikian pula Al-Hakim dari jalan yang lain dari Abu Salam, dan Al-Hakim menganggapnya sahih dan juga disetujui Imam Adz-Dzahabi. Akan tetapi sayang di dalam sanadnya ada keterputusan. Dan hadis ini juga mempunyai syahid penguat dari hadis Imam Ahmad dari jalan Umar bin Amr Abu Uthman Al-Ahmusi, ia berkata, haddathani Al-Mukharik bin Abil Mukharik dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia mendengar ya Rasulullah SAW bersabda demikian. Syekh Al-Bani berkata, perawi-perawinya thiqat selain Al-Mukharik ini, ya, di mana Ibn Abi Hatim menyebutkan biografinya dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, tapi tidak disebutkan padanya jarh dan ta'dil. Ya, Al-Mundhiri mengatakan sanadnya hasan. Yang jelas dengan jalan-jalan ini, apalagi jalan yang pertama, sanadnya sudah sahih, sudah cukup sebetulnya. Maka dengan jalan-jalan ini semakin menguatkan hadis tersebut akan kesahihannya. Hadis ini, akhi azakumullah, menunjukkan itu akan adanya telaga haud. Ya, haud. Di mana pada hari kiamat di padang mahsyar, setiap nabi memiliki haud. Di mana Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala telaga haud yang paling besar. Iya. Di mana Rasulullah SAW di sini memberikan sifat. Bagaimana sih sifat telaga haudnya Rasulullah SAW? Yang pertama, kata Rasulullah apa? Airnya lebih putih dari salju. Lebih manis dari apa? Dari madu, masya Allah. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, lebarnya itu telaga haud dari mana ke mana? Dari Amman sampai ke, dari Aden sampai Amman. Iya. Dalam satu riwayat yang lain, dari Ailah sampai Aden. Dan satu riwayat yang lain, dari kota Madinah sampai Son'a. Ini lafad-lafadnya berbeda-beda, namun kata Imam Al-Qurtubi sebetulnya tidak bertabrakan. Kenapa? Karena jaraknya itu hampir sama. Maksudnya Rasulullah SAW menerangkan itu, kata Al-Qurtubi, untuk menjelaskan bahwa telaga haudnya Rasulullah SAW itu sangat luas sekali. Ya, sangat luas. Dan disebutkan dalam hadis buat telaga haud itu berasal dari telaga Al-Kautsar. Jadi bedanya telaga Al-Kautsar dengan telaga haud, kalau Al-Kautsar itu adanya di surga, kalau haud itu adanya di padang mahsyar. Dan air yang ada di telaga haud yang di padang mahsyar ini berasal dari telaga apa? Al-Kautsar. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka ya Al-Kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau hai Muhammad telaga Al-Kautsar. Iya. Dan kata Rasulullah SAW, man syariba minhu lam yadhma ba'daha abada. Siapa yang minum air telaga haud itu, dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Dan sebutkan dalam hadis juga, ya, wa aqwabuhu adadu nujumis sama, gelas-gelasnya itu, banyaknya gelas-gelasnya itu, Pak, sama dengan sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Dan hadis ini yang kita sedang sebutkan ini menunjukkan bahwa ya, orang yang pertama kali minum telaga haud itu siapa? Fuqara muhajirin. Orang para fakir miskin muhajirin itu, Pak, mereka yang pertama kali minum telaga haud, mereka juga yang pertama kali masuk surga. Ya, kata Rasulullah SAW, awwalu man yadkhulul jannah fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali masuk surga, orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu kemudian mereka diminta dibukakan pintu surga. Lalu kemudian penjaga surga berkata, awaqad husibtum, apa kalian sudah dihisab? Kata mereka, apa yang perlu dihisab dari kami? Kami tidak memiliki harta, kami tidak memiliki apapun juga. Ya, akhirnya mereka pun dipersilakan masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya sebelum orang yang lain ya Pak masuk surga, lalu mereka pun tidur siang di situ di surga menunggu yang lainnya masuk. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Dan subhanallah ya akhwal Islam azakumullah, dan ternyata Rasulullah SAW mengabarkan nanti akan ada dari umat Islam yang tidak bisa minum telaga haud. Ya. Dimana kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, ana faratukum alal haud, aku akan mendahului kalian di telaga haud nanti. Ya. Faman waradahu syariba minhu wa man syariba minhum lam yadhma ba'dahu abadan. Siapa yang singgah dia akan minum, dan siapa yang minum dia tidak akan pernah haus. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mereka akan singgah di telaga haudku. Aku mengenal mereka, tapi dan mereka pun juga mengenal aku. Tapi tiba-tiba mereka terhalang. Ya. Fayuqal, dalam satu riwayat dikatakan, sahabatku, sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadi katakan kepada beliau, innaka la tadri ma badalu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah setelah kamu. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kata-kata sahabatku, sahabatku. Kan di situ Rasulullah mengatakan apa? Sahabatku, sahabatku gitu kan. Karena mereka tidak bisa masuk dan tidak mau minum, tidak bisa minum telaga haud. Ini lafaz Pak digunakan oleh orang Syiah untuk menikam para sahabat. Sebab kata mereka di sini Rasulullah memanggil sahabatku, sahabatku kemari. Tapi ternyata mereka tidak bisa minum telaga haud. Kata orang Syiah apa? Ini menunjukkan bahwa para sahabat murtad setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Padahal akhi, para ulama ketika menafsirkan hadis ini tidak lepas dari dua penafsiran atau tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang-orang munafikin. Orang-orang apa? Munafikin. Di mana di zaman Rasulullah SAW ketika dia sedang hidup, dia memperlihatkan keislaman tidak? Memperlihatkan keislaman. Dan Rasulullah menganggap dia termasuk sahabat. Tapi ternyata ia menyembunyikan keimanan dia. Menyembunyikan kekafiran dia kepada Allah SWT. Atau penafsiran yang kedua, dan ini yang dirajikan oleh Ibnu Hajar juga, yaitu orang-orang yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat dan diperangi oleh Abu Bakar di zaman Abu Bakar. Karena kan di zaman Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal dunia kan banyak yang murtad. Dan yang diperangi oleh Abu Bakar ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama murtadin, orang-orang yang murtad. Kelompok yang kedua para pengikut Nabi palsu. Dan kelompok ketiga siapa? Yang tidak mau membayar zakat. Nah, tiga orang ini yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Iya. Nah, mereka murtad setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Makanya disebutkan dalam hadis dalam riwayat ini katakan, innaka la tadri ma ba'da ma baddalu ba'dak. Kamu tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia. Kamu tidak tahu apa yang mereka rubah setelah kamu meninggal dunia. Namun Imam Al-Qurtubi rahimahullah menganggap bahwa lafaz yang menyebutkan ya kata Imam Al-Qurtubi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia, memberikan makna kepada kita bahwa orang-orang yang mengada-ngada dalam agama yang bukan dari agama terancam untuk tidak bisa masuk dan tidak bisa minum telaga haud. Al-Qutubi berkata, qala ulama'una, yes, berkata para ulama kami, fa kullu man yartadda an dinillah أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. Kata Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitab At-Tazkirah. Berkata para ulama kami, setiap orang yang murtad dari agama Allah atau mengada-ngada padanya sesuatu yang tidak Allah ridhai dan tidak Allah izinkan, maka ia termasuk orang yang terusir dari telaga haud. Ia termasuk orang-orang yang akan dijauhkan dari telaga haud. Ya. Wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum, dan yang paling diusir nanti ya, yaitu orang yang sengaja menyelisih jamaah kaum muslimin dan mereka memecah belah ya, jalannya kaum mukminin, artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti apa ya, jalannya kaum mukminin. Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij. Ya, al-ikhtilafi firaqiha, dengan berbagai macam firqah yang ada pada mereka. Wal mu'tazilah, demikian pula seperti orang-orang mu'tazilah. Ala asnafi ahwa'iha, dengan berbagai macam pemikiran mereka. Ya, orang khawarij itu siapa, Pak? Khawarij, mereka orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar yang dilakukan. Kalau di zaman sekarang yang paling mirip dengan khawarij itu ISIS, Pak. Hanya sebatas seseorang itu tertuduh berbuat begini, dibunuh, dikafirkan, halal darahnya. Ya. Itulah khawarij memang. Mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah. Subhanallah. Siapa lagi kata Imam Al-Qurtubi? Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Mu'tazilah itu orang yang mendewakan akal. Mereka menganggap bahwa akal itu lebih tinggi daripada apa? Dalil. Kata mereka, wahyu itu di bawah akal. Kalau wahyu itu sesuai dengan akal, diterima. Kalau tidak sesuai dengan akal, ditolak. Subhanallah, sekarang ya akhi, kalau yang menjadi patokan akal, akal siapa yang akan menjadi patokan? Ya. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi melanjutkan, ya. Fahaulai kulluhum mubaddilun. Mereka-mereka ini itu orang khawarij, orang mu'tazilah, masuk padanya semua ahli bid'ah ya, yang disebutkan oleh para ulama seperti Jahmiyah, demikian pula apa namanya Murji'ah ya. Semua mereka telah merubah-rubah agama Allah. Wa kadzalika adh-dhalamah al-musrifuna fil jawr wadh-dhulm. Demikian pula orang-orang yang zalim, yang sangat zalim. Ya, di mana mereka berbuat apa namanya kejahatan di muka bumi, dan mereka pun juga berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran. Wal mu'linuna bil kaba'ir al mustahiquna bil ma'asi. Demikian pula orang-orang yang terang-terangan memperlihatkan dosa besar, tidak malu dia. Maka orang-orang ini pun terancam tidak bisa masuk dan tidak bisa minum dari telaga haud. Ya. Thumma al-bu'd qad yakunu fi halin wa yuqra'u wa yaqrabuna ba'da al-maghfirah. Namun kata beliau, bisa jadi mereka itu dijauhkan untuk sementara. Artinya mereka tidak bisa minum dari telaga haud itu untuk sementara. Setelah mereka dimaafkan oleh Allah, baru mereka bisa minum telaga haud. Ya. Jadi kata beliau bahwa orang-orang yang dijauhkan dari telaga haud itu ada dua macam. Ada yang memang tidak bisa sama sekali. Mereka yaitu orang-orang yang murtad dari agama Islam. Ada juga yang mereka untuk sementara tidak bisa minum. Yang kemudian setelah mereka itu diadab, Allah memaafkan mereka, baru kemudian mereka bisa minum dari telaga haud. Wallahu alam. Itu yang dikatakan Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Iya. Kemudian terjadi perselisihan para ulama, telaga haud itu di mana ya? Ya, pendapat yang paling kuat kata Imam Al-Qurtubi bahwa telaga haud itu adanya di padang mahsyar sebelum melewati jembatan Shirath yang terbentang di api neraka. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, baina ana qa'imun, ketika aku berdiri, fa'idha zamratun hatta idha araftuhum, ya, ternyata tiba-tiba ada rombongan, dan ketika aku mengenal mereka, kharaja rajulun min baini wa bainahum, tiba-tiba keluar seseorang antaraku dan antara mereka. Qala innahum irtaddu ba'dak, faqala halumma, lalu ya, ia berkata, kemarilah. Fakultu ila ain, mau kemana? Ya. Qal ila an-nar wallah. Orang itu berkata, ke neraka demi Allah. Qultu wa ma sya'nuhum? Lalu aku berkata, kenapa mereka pergi ke neraka? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Mereka murtad setelah engkau meninggal dunia. Ya, kembali ke belakang, kembali kepada kekafiran. Thumma idza zamratun hatta idza araftum kharaja rajulun min baini wa bainahum qala halumma qultu ila ain qala ila an-nar wallah. Qultu ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Kemudian datang lagi sekelompok orang. Lalu ada satu orang yang keluar. Kemudian aku, dia berkata, kemarilah. Lalu aku berkata, mau kemana? Dia menjawab, ke neraka. Rasulullah bertanya, kenapa mereka itu? Dijawab, mereka murtad setelah engkau meninggal dunia. Ya. Fa'afala arahu yakhrus minhum illa mithluhu ya hamalin na'am. Dan aku tidak melihat yang selamat dari mereka kecuali jumlahnya tidak banyak. Ya, ternyata yang tidak, yang selamat itu hanya sedikit saja. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Imam Al-Qurtubi berkata, hadis ini dalilun ala anal haud yakunu fil mauqif qabla sirat. Ini menunjukkan bahwa telaga haud itu adanya di mana? Di padang mahsyar, sebelum melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Iya. Kemudian akhi, bagaimana caranya supaya kita bisa minum di telaga haud? Iya. Caranya yang pertama yaitu mengikuti sunnah Rasul, mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama ya akhi, dalam masalah kesabaran kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Sukan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu atharah. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Nanti pemimpin-pemimpin itu enggak peduli sama rakyatnya, Pak. Yang dia pedulikan dirinya sendiri, buat kesenangan diri, dia kumpulkan kekayaan buat dirinya. Rakyatnya mau melarat, mau gimana, bodo amat. Iya, itu namanya disebut dengan apa? Al-Atharah. Dan Rasulullah SAW mengabarkan akan muncul pemimpin-pemimpin seperti itu. Kata Rasulullah apa? Innaha satakunu atharah. Sesungguhnya nanti akan muncul al-atharah. Kemudian apa perintah Rasulullah menghadapi al-atharah itu? Isbiru. Bersabarlah kalian. Fasbiru. Sampai kapan sabar, Pak? Hah? Sabar kan ada batasnya. Kata Rasulullah mengatakan apa? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Berarti sabarnya sampai kapan? Ya, sampai meninggal dunia lah. Ya. Sampai kita bisa bertemu dengan Rasulullah di telaga haud. Maka di sini menunjukkan akhi azakumullah, ketika kita sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang zalim, yang mereka itu minta rakyat memenuhi hak dirinya, tapi dia tidak mau memenuhi hak rakyatnya. Dia tidak peduli dengan rakyatnya, yang dia pikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri. Di saat kita sabar menghadapi mereka, kita bisa minum di telaga haud. Karena Rasulullah mengatakan fasbiru, bersabarlah sampai kalian bertemu denganku di mana? Di Telaga Haud. Ya. Makanya akhi, sabar menghadapi pemimpin yang zalim itu luar biasa. Tapi jarang orang yang sabar. Ya tidak. Oh, kalau kita lihat di Indonesia ini ya, ya BBM naik, wah, kalau urusan perut yang namanya demo itu luar biasa, Pak. Iya. Kalau berhubungan dengan masalah perut aja, aduh, Masya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa di antara tiga orang itu? Rajulun bayaa imaman. Itu orang yang membaiat pemimpin karena dunia. Kalau dikasih, dia mau taat. Kalau enggak dikasih, dia enggak mau taat. Ini orang termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa masuk telaga haud, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kalau yang pertama tadi apa? Sabar. Kita mengikuti perintah Rasulullah SAW, terutama yang berhubungan dengan pemimpin yang zalim. Yang kedua, kita tidak membenarkan kezaliman penguasa, dan kita pun juga tidak menolong penguasa dalam kezaliman mereka, tidak. Maka orang yang seperti ini, akhir Islam azakumullah, dia akan minum telaga haud juga. Dari Ka'ab bin Ujrah, dari Nabi SAW bersabda, innahu satakunu ba'di umara man dakhala alaihim fasaddaqahum bikadbihim wa'anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa yaridu alaihi alhaud. Sesungguhnya nanti akan ada pemimpin-pemimpin, siapa yang masuk kepada mereka dan membenarkan kedustaan mereka, membantu kezaliman mereka, maka ia bukan dariku dan aku pun bukan darinya, dan ia tidak akan minum dari telaga haudku, kata Rasulullah alaihi wasallam. Iya. Maksudnya diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i. Nah, ini akhi azakumullah, iya, yang berhubungan dengan telaga haud. Yang jelas, setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan mati di atas tauhid, insyaallah dia termasuk orang-orang yang bisa minum telaga haud. Adapun orang-orang yang murtad atau orang munafik atau orang-orang yang mengada-ngada dalam agama sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah, merubah-rubah peraturan agama Allah, mereka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bisa minum dari telaga haud. Iya. Taib ya akhi azakumullah, kita lanjutkan. Hadis ini juga kita ambil faedah yang selanjutnya. Itu keutamaan para fuqara dari kalangan muhajirin. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang-orang yang fakir namun sabar. Iya. Memang terjadi perselisihan para ulama, Pak. Mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Sebagian ulama mengatakan orang yang kaya bersyukur lebih utama. Alasannya apa? Orang kaya itu fasilitas untuk berbuat maksiat mudah. Tapi ketika mereka sabar menahan syahwat mereka, sementara di depan mereka ada syahwat, luar biasa. Sementara orang miskin, kata mereka, mereka sabarnya ya harus sabar, keadaannya gimana lagi? Ya. Yeah. Enggak punya duit, enggak punya apa-apa, ya sabarnya ya memang harus sabar begitu. Keadaannya yang mendesak membuat mereka sabar. Sementara orang kaya itu sabarnya memang luar biasa. Sementara di hadapan mereka ada maksiat, mereka mampu untuk melakukan maksiat, tapi mereka tinggalkan juga, luar biasa, kata mereka. Sebagian lagi mengatakan orang fakir lebih, yang bersabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Dalilnya apa? Orang miskin itu pada hari kiamat tidak ada sesuatu yang bisa untuk dihisap. Makanya kan orang miskin lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Orang kaya dihisap dulu itu, setiap hartanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang miskin apa yang perlu ditanya? Yang kedua juga Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Namun kata Syekhul Islam Taimiyah, yang pendapat yang paling kuat, mana yang paling utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kata beliau, yang paling utama adalah yang paling bertakwa di antara mereka berdua. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Ya, itu orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan, ya akhi anzakumullah, bahwa yang menentukan seseorang masuk surga atau tidak itu bukan karena kekayaan atau kemiskinan, bukan. Tapi karena apa? Kesolehan, ketakwaan. Iya. Sebutkan dalam hadis, suatu ketika ada seorang lewat seorang pemuda kaya raya, bangsawan, punya kedudukan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini? Kata para sahabat, hai Rasulullah, pemuda ini kalau melamar enggak bakalan ditolak, hai Rasulullah. Kalau memberikan rekomendasi pun juga pasti diterima, hai Rasulullah. Ini Masya Allah udah ganteng, kaya raya, punya kedudukan. Perempuan mana sih yang tidak akan menolak, yang akan menolak? Tidak ada kayaknya. Tak lama kemudian lewat lagi pemuda miskin. Lalu Rasulullah bertanya lagi, bagaimana pendapat kalian tentang pemuda ini? Kata para sahabat, hai Rasulullah, ini pemuda kalau melamar kayaknya gak bakalan diterima, ya Rasulullah. Miskin, kalau memberikan rekomendasi juga gak bakalan diterima, ditolak. Gak punya kedudukan. Tapi apa kata Rasulullah? Demi Allah, sesungguhnya pemuda yang miskin ini lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan pemuda yang kaya tadi, antara langit dan bumi. Iya, subhanallah. Taib ya akhi, kita lanjut ke hadis 1083. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad At-Tayalisi dari hadis Asy-Sya'bi dari Nu'man bin Bashir secara marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Masalul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mereka, kasih sayang mereka, ya, dan tolong-menolong menolong mereka, itu seperti satu jasad. Apabila anggota badan salah satunya itu ada yang merasa sakit, yang lain pun merasa sakit. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari juga, dan sanadnya sahih. Hadis ini menunjukkan akhi a'azakumullah, bahwa kaum mukminin hendaknya ya betul-betul saling bahu membahu, saling tolong menolong. Kaum mukminin hendaknya saling merasakan kepedihan saudara-saudaranya yang lain. Di saat saudara kita di negeri sana seperti di Rohingya dibunuhi, diusir, kita juga sakit hati kita. Walaupun tentunya di dalam membelanya sesuai dengan kemampuan. Iya. Di saat saudara-saudara kita di Papua, masjid dibakar, ketika saudara-saudara sholat Id, hati kita sakit, Pak, sakit. Kenapa? Karena mereka saudara kita juga. Mereka kaum mukminin. Mereka kaum muslimin. Tapi bagaimana caranya? Tentunya tidak harus dengan sikap arogan. Tentunya dengan cara yang lebih bijak untuk menghadapi semua itu. Yang jelas, kita berusaha berpikir bagaimana membantu mereka. Membantu sesuai dengan apa? Kemampuan. Antum bisanya dengan doa, ya doa. Doa saja, subhanallah, sebagai sebuah kekuatan, Bapak. Ya kita ini jangan menganggap remeh doa loh. Maaf akhi, saya gak bisa bantu antum kecuali doa saja. Ya alhamdulillah. Sebab kalau antum berdoa, antum minta kepada yang maha kuat. Siapa itu? Allah. Kalau ternyata Allah kabulkan doa antum, kan luar biasa, ya enggak? Kalau antum bisa dengan harta, dengan harta. Iya. Sesuai dengan kemampuan. Kalau antum bisa dengan kedudukan, bantu. Maka ini ya akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis selanjutnya, hadis 1084. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata, haddatsana Zaid bin Al-Hubab qala haddatsana Muawiyah bin Abi Salih, ia berkata haddatsani Abu Maryam, bahwa ia mendengar Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-mulku fi Quraisy, kerajaan kepemimpinan itu hendaknya ada pada Quraisy, wal qada fil Ansar, sedangkan jabatan qadi, tahu kan qadi? Qadi itu apa ya? Hah? Hakim ya. Itu ada pada Ansar. Wal adzan fil Habasyah. Sedangkan adzan itu pada Habasyah. Kenapa disebut dengan Habasyah, Pak? Karena muadzinnya Rasulullah siapa? Bilal. Sedangkan Bilal asalnya dari mana? Dari Habasyah. Wasyir'ah fil Yaman. Sedangkan syariat itu di Yaman. Wal amanah fil azad, sedangkan amanah itu adanya di Azad Syanu'ah, sebuah kabilah yang ada di Yaman sana. Apa maksud hadis ini, akhi? Hadis ini tentu ya, yang dimaksud adalah yang pertama sebagai isyarat bahwa hendaknya kepemimpinan itu harus dari Quraisy. Kalau memang terjadi pemilihan yang satu dari Quraisy, yang satu bukan Quraisy, maka yang Quraisy lebih didahulukan. Itu pun juga kata Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamtiti, kalau memang syaratnya dia bisa menegakkan keadilan. Tapi kalau ternyata tidak ada orang-orang Quraisy yang cakap untuk memimpin dan dia itu tidak adil, akan bahkan zalim, maka pada waktu itu selain Quraisy tidak apa-apa. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan bangsa Yaman. Yang dimaksud dengan orang-orang Yaman di sini yang itu yaitu yang hidup di zaman Rasulullah. Kan antum tahu enggak, Pak? Yaman di zaman dahulu dengan Yaman di zaman sekarang itu beda. Yaman di zaman sekarang itu sempit. Antum tahu Ka'bah? Ka'bah itu ada namanya rukun. Rukun apa? Rukun Yamani. Pernah dengar gak? Hah? Gak tahu. Ka'bah, Ka'bah kan segi empat. Ada Hajar Aswad, ada rukun. Hajar Aswad dan rukun Yamani ini disebut dengan dua rukun Yamani. Kenapa demikian? Karena menghadap ke arah Yaman. Dahulu Yaman itu adalah semua yang masuk pada bagian bagian rukun Yamaninya, Ka'bah itu masuk padanya Yaman, sehingga dimasukkan padanya sebagian kota Mekah, kota Madinah, ya. Maka itu Yaman, Pak, namanya Yaman. Dan mereka lah orang-orang yang pertama kali membela Islam, yang masuk Islam. Dan Rasulullah SAW yang memuji apa orang-orang Yaman, dan juga dikarenakan Yaman itu aslul Arab. Aslinya bangsa Arab itu dari Yaman. Arab yang asli itu Yaman. Iya. Dan ada padanya dua kabilah yang sangat besar itu ya. Apa namanya, Banu Qahtan sama Banu apa saya lupa ya. Itu aslinya Yaman. Maka dari itu ikhwatul Islam azakumullah, Rasulullah memuji mereka dalam hadis-hadis yang banyak tentang orang Yaman itu. Di antaranya hadis surat Muslim, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, hum araqu afidah, mereka orang yang paling lembut hatinya. Al imanu Yamanin wal fiqhu Yamani, iman itu Yaman, fikih itu Yaman, dan hikmah itu Yaman. Iya. Apakah masuk padanya seluruh orang Yaman sampai zaman sekarang? Ya enggak lah. Kata para ulama yang dimaksud yaitu yang orang-orang Yaman yang hidup di zaman Rasulullah yang masuk Islam. Tidak masuk kepada seluruh zaman, tidak. Sekarang di Yaman ada orang-orang Houthi, tidak Pak? Ya, yang memberontak itu, yang lebih membela orang Syiah Rafidhah itu. Ya, yang kemudian diperangi oleh orang Saudi sekarang. Wallahu a'lam. Baik, hadis berikutnya hadis 1085. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Thabit Al-A'raj dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah. Yang kayak gimana tuh? Yamna'uha man ya'tiha, yang makanan walimah ini dilarang hadir orang-orang yang memang berhak untuk makan, maksudnya orang miskin. Wa yud'a ilayhi man ya'baha, tapi yang diundang siapa? Hanya orang-orang kaya. Faman lam yujibid da'wa faqad asallaha wa rasulah, dan siapa yang tidak memenuhi undangan, sungguh ia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Hadis ini menunjukkan Pak, walimah pernikahan yang hanya diundang orang kaya saja, itu seburuk-buruknya makanan, kata Rasulullah. Di Indonesia ini, terkadang orang bikin walimah pernikahan itu tujuannya buat balik modal. Ya, yang diundang siapa Pak? Yang diundang yang kira-kira bisa bawa amplop. Kalau dikira-kira, dia gak bakalan bawa amplop, orang miskin, gak bakalan diundang Pak. Kata Rasulullah, justru itu seburuk-buruknya apa? Makanan. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang tidak diundang padanya orang miskin, yang diundang hanya orang kaya. Ternyata di Indonesia ya seperti itu, karena memang tujuan walimahnya itu bukan karena ya ingin menegakkan sunnah, tapi tujuannya supaya apa? Balik modal. Ya, balik modal. Kalau antum datang nggak bawa apa namanya amplop, nggak bawa apa, dicemberutin antum. Ya, ini orang datang cuma makan doang, setelah itu pergi nggak mau ngasih apa-apa. Masya Allah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan seburuk-buruknya makanan itu makanan walimah yang dicegah darinya orang yang berhak dan diundang darinya orang yang tidak, yang orang kaya. Maksudnya orang kaya silakan diundang, tapi jangan hanya sebatas orang kaya. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya mendatangi undangan. Wajib kalau kita diundang, wajib datang. Kecuali kata para ulama, kalau di tempat undangan itu ada maksiat, maka pada waktu itu tidak wajib kita datang. Iya. Antum misalnya datang ke kondangan, pas sampai ke kondangan, ya Allah lagi dangdutan joget-joget, pulang. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah diundang oleh salah seorang sahabat di rumahnya. Ketika Rasulullah SAW datang, masuk rumahnya, ternyata di dalam rumah itu ada apa? Gambar-gambar bernyawa dipajang. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung pulang. Rasulullah langsung pulang. Maka kalau kita diundang ke walimah seperti itu, pas kita datang, ya Allah, ternyata joget-joget, dangdutan, udah pulang aja Pak. Sebab kalau kita duduk di situ sambil menikmati ataupun tidak menikmati, kemudian Allah turunkan azab, kena tuh kita tuh. Atau setidak-tidaknya kita jadi setan pibisu. Tuh enggak bisa setan bisu. Ya, yang diam tidak mau mengingkari kemungkaran. Waduh, susah amat ya. Memang susah terkadang di zaman sekarang. Waduh, gimana Ustaz kalau ternyata itu yang ngadain kakak, kalau enggak datang, waduh, berabe ini. Bisa putus silaturahim gara-gara saya enggak datang. Ya, mungkin coba cari di saat-saat lagi minim misalnya. Mungkin misalnya antum datang ketika dangdutannya lagi berhenti. Atau antum segera ngomong aja ke kakak, "Kak, saya kalau ada dangdutan kamu datang ya, maaf. Kalau nanggap-nanggap kayak gituan saya enggak mau datang, Kak." "Loh, kenapa emang? Emang enggak boleh?" "Jelasin aja udah." Coba bayangkan perempuan-perempuan yang telanjang joget-joget seperti itu, apa dibenarkan secara syariat? Iya, ya terang-terangan aja lah, biar ketika kita tidak datang pun juga kakak, oh sudah, paham lah dia nggak datang. Paling juga disebutnya apa, ah sok suci loh, sok alim loh, nggak apa-apa. Iya, yang jelas, iya, kalau memang di situ ada kemaksiatan yang lebih baik kita pulang. Tapi kalau di situ tidak ada kemaksiatannya, ya wajib kita datang. Sebab Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak mendatangi undangan, ia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Dan ia tegas sekali bahwa orang yang tidak mau datang ke undangan itu hukumnya maksiat. Ya, maksiat ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Baik, Isya jam berapa ya? Hah? 2 menit lagi. Hadis 1086. Hadis yang diriwayatkan Muslim, Ad-Darimi, Imam Ahmad, Abu Nuaim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yadkhulul jannah yan'am la yab'as, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Siapa yang masuk surga, dia pasti akan selalu nikmat dan tidak akan pernah sakit, tidak akan pernah susah. Bajunya tidak akan pernah lusuh, kepemudaannya pun tidak akan pernah tua. Ya, masya Allah. Makanya akhi, tempatnya nikmat-nikmat tuh nanti di surga. Kalau di dunia sih bukan tempatnya nikmat-nikmat, Pak. Kita seorang mukmin tuh enggak boleh sifatnya tuh berleha-leha, berpoya-poya, enggak boleh. Ini sekarang nih kita sedang bercocok tanam di dunia ini. Capek dulu di dunia. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, "Engkau capek terus-menerus beribadah sampai kapan?" Sampai kata Imam Ahmad, "Sampai aku yakin bahwa kakiku bisa masuk, sudah masuk ke dalam surga." Nanti istirahatnya di surga ajalah. Di dunia memang bukan tempat untuk istirahat. Nikmatnya itu ya tidak akan lama. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Dan tidak ada tanya jawab ya, dan kita insyaallah lanjutkan pada minggu yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.